Media Suara Islami. Media Suara Islami. Anda memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى فاهجر الأوحال واصعد في السماء فاهجر الأوحال واصعد في السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, di rubrik Jendela Akhirat kali ini kita akan meneruskan pembicaraan kita mengenai Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah kita mengetahui bahwa beliau alaihissalam benar akan diturunkan kembali ke bumi di akhir zaman kelak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para salaful ummah. Pendengar, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh As-Suyuti dalam Al-Jami'us Saghir, dikabarkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita tentang keberadaan Isa di muka bumi ini, yakni selama 40 tahun. Setelah itu dia wafat dan kaum muslimin mensolatkannya, sebagaimana termaktub dalam hadis sahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian wafat, dan kaum muslimin mensolatkannya. Adapun mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Isa dan tugas-tugas yang ditunaikannya, adalah sebagai berikut. Nah, pendengar, tugas pertama Nabi Isa bin Maryam adalah memadamkan Dajjal dan juga fitnahnya. Pada pembahasan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa Nabiullah Isa bin Maryam turun sementara kaum muslimin sedang bersiap-siap memerangi Dajjal. Kita mengetahui juga bahwa saat itu sholat didirikan, lalu Isa sholat di belakang laki-laki yang saleh, yaitu Al-Mahdi. Ketika Dajjal mengetahui turunnya Isa, dia kabur. Lalu Nabiullah Isa mengejarnya sampai di Baitul Maqdis, sementara Dajjal telah mengepung sekelompok kaum muslimin. Lalu Isa memerintahkan mereka agar pintunya dibuka. Dajjal yang bersembunyi di belakangnya segera berlari. Lalu Nabiullah Isa mengejarnya dan menangkapnya di pintu Lud, termasuk wilayah Palestina sebelah timur. Kemudian Isa membunuhnya beserta orang-orang Yahudi yang bersamanya. Di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika imam mereka menuju ke depan untuk sholat subuh, maka turunlah Isa bin Maryam, lalu imam itu mundur berjalan ke belakang supaya Isa maju menjadi imam. Isa meletakkan tangannya di antara kedua pundaknya, kemudian dia berkata, majulah dan sholatlah, karena sholat ini didirikan untukmu. Lalu imam mereka sholat dengan mereka. Selesai sholat, Isa berkata, buka pintunya. Lalu mereka membuka pintu di mana Dajjal bersembunyi di belakangnya, ditemani 70 ribu orang Yahudi, masing-masing dengan pedang yang berhias dan jubah mentol. Apabila Dajjal melihat kepadanya, maka ia meleleh atau mencair seperti garam yang mencair di air. Dajjal kabur. Isa alaihi salam berkata, sesungguhnya aku mempunyai pukulan untukmu. Kamu tidak akan mendahuluiku dengannya. Isa menangkap Dajjal di pintu Lud sebelah timur, lalu membunuhnya. Lalu Allah mengalahkan orang-orang Yahudi, maka tidak ada satupun makhluk Allah Azza wa Jal yang digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai tempat persembunyian, kecuali Allah menjadikannya berbicara. Batu, pohon, dinding, hewan, semuanya berbicara kecuali Gharqad. Ia tidak berbicara karena ia adalah pohon mereka. Semuanya berkata, "Wahai hamba Allah yang Muslim, ini orang Yahudi, kemarilah, bunuh dia." Juga pendengar, tugas pertama Nabiullah Isa alaihissalam setelah dia turun dari langit adalah menangani dan memadamkan Dajjal bersama orang-orang Yahudi yang mengikutinya. Lalu, binasanya Ya'juj dan Ma'juj berkat doa Isa dan kawan-kawan. Ya'juj dan Ma'juj mereka keluar dari zaman Isa alaihissalam. Setelah dia berhasil membunuh Dajjal dan memadamkan fitnahnya, mereka itu membuat kerusakan besar di muka bumi. Lalu Nabiullah Isa dan teman-temannya berdoa kepada Allah Ta'ala, dan mereka kemudian binasa secara menyeramkan. Hal ini termaktub dalam hadis Nawas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Muslim dalam hadis panjang tentang munculnya Dajjal dan turunnya Isa. Ya, insyaAllah, nanti akan disebutkan dalam pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian pendengar, tugas beliau Isa bin Maryam alaihissalam saat turun ke bumi adalah memadamkan semua syariat dan berhukum kepada hukum Islam. Nah pendengar, tidak diragukan lagi bahwa Isa ketika turun dari langit, dia mengikuti syariat Islam, berhukum kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan itu, Isa memadamkan semua syariat yang dijadikan pegangan oleh manusia, kecuali syariat Islam. Ini adalah perkara pokok yang secara jelas diketahui dalam agama, di mana syariat Islam adalah syariat yang menasakh atau menghapus seluruh syariat sebelumnya. Kemudian Allah Ta'ala mengambil sumpah dan janji atas seluruh nabi agar mereka beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sementara mereka masih hidup. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-81 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Allah berfirman, "Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap apa yang demikian itu?" Mereka menjawab, "Kami mengakui." Allah Ta'ala berfirman, "Kalau begitu saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu." Oleh karena itulah pendengar, Isa alaihissalam menghancurkan lambang Nasrani, yaitu salib yang menyimpang, lalu membunuh babi yang diharamkan di dalam kitabullah, dan penghapusan jizyah, di mana dia tidak menerima dari orang Yahudi dan Nasrani, kecuali Islam atau mati. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, telah dekat masanya di mana Ibnu Maryam turun kepada kalian sebagai hakim yang adil. Lalu dia menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah." Nah kemudian pendengar yang beriman di mana saja Anda berada, tugas berikutnya adalah menghapus kebencian dan permusuhan di antara manusia dan meratanya rasa aman dan kemakmuran di antara manusia. Dihapuskannya permusuhan, kebencian dan saling iri di antara manusia, di mana manusia telah bersepakat di atas kalimat Islam. Berkah dan kebaikan merata di muka bumi menumbuhkan pohon. Pohon seperti pada masa Adam, tidak ada yang menerima pemberian karena melimpahnya harta. Pada masa itu Allah melenyapkan racun dari binatang, sehingga anak-anak bermain dengan ular dan kalajengking yang tidak lagi berbahaya. Seekor kambing digembalakan di samping serigala dengan aman. Bumi dipenuhi rasa aman dan damai. Tidak ada lagi perang. Maka harga kuda turun drastis. Sementara sapi jantan harganya melambung tinggi karena semua tanah dibajak untuk ditanami. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Dari Abu Umamah yang panjang dikabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lalu Isa bin Maryam turun pada umatku sebagai hakim yang adil dan imam yang bijaksana. Dia menghancurkan salib, mematikan babi, menghapus jizyah, membiarkan sedekah kambing dan juga onta, tidak ada yang mau menerimanya. Kebencian dan permusuhan dihapuskan. Binatang beracun ditarik racunnya, sehingga seorang bocah memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, dan itu tidak membahayakan dirinya. Seorang bocah perempuan melewati singa, tetapi singa itu tidak mengganggunya. Serigala berada di antara kambing, seperti anjing yang menjaganya. Bumi dipenuhi keselamatan, seperti bejana dipenuhi oleh air. Kalimat manusia menjadi satu, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Perang dihentikan. Orang-orang Quraisy kehilangan kerajaannya. Bumi seperti piring besar dari perak. Ia menumbuhkan pohon-pohon dengan janji Adam, sehingga beberapa orang memakan setangkai anggur dan mereka kenyang. Dan beberapa orang memakan satu buah delima dan mereka kenyang. Sapi jantan harganya segini-segini, sementara kuda hanya dengan beberapa keping dirham." Akhirnya, sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, pendengar sudah mengetahui bahwa dalil-dalil tentang turunnya Isa, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, telah mencapai tingkat mutawatir, dan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan ulama dari mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Merujuk kepada tafsir dari firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-159 yang artinya, "Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka." Itulah yang dinyatakan oleh para ahli tafsir secara keseluruhan, yaitu mereka menyebutkan hadis-hadis mutawatir itu di bawah ayat tadi. Lebih-lebih, hadis Abu Hurairah yang marfu' dan mauquf, di mana dia berkata setelah menyinggung turunnya Isa bin Maryam, dengan ditegaskan oleh sumpahnya, "Bacalah jika kalian mau sebuah ayat, yang artinya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya." Jadi pendengar, sekali lagi, barang siapa yang mengingkari turunnya Isa di akhir zaman kelak, sama dengan mengingkari Al-Quran, sunnah yang sahih, dan ijma umat. Demikianlah jendela akhirat kali ini. Wallahu a'lam. أهجر الأوحال وصعاد في السماء أهجر الأوحال وصعاد في السماء أهجر الأوحال وصعاد في السماء أهجر الأوحال وصعاد. Media Suara Islam menghadirkan program-program acara unggulan, solusi praktis problematika kehidupan Anda yang dikemas dalam format ceramah, murotal Al-Quran, drama, kisah Islam, dan produk-produk unggulan lainnya. Media Suara Islam membuka peluang kerjasama dengan radio-radio yang membutuhkan program acara religius. Untuk pemesanan, hubungi 0251-838-8734 atau 0821-2255-4441. Kunjungi website kami di www.mediasuaraislami.com.